ay mato. Para kihaki kita kahulu, para nang ranang yau katapian, biya basaki kita dahulu saya selesai sana kemudian. Pada kariam parancang paku, paku dikulai anak nang lolong. Pada karyang pada